wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khara al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarra al-umuri muhdathatuh wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin azani Allah wa iyaikum uhibbukum fillah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian rutin kita 10 salasa dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Dan kita telah membahas yang lalu tentang kalimat waman asahu dakhalan nar. Sekarang as-saniyah yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila dia dipersekutukan dengan suatu apapun, baik tentunya di dalam peribadatan, dipersekutukan dalam peribadatan, baik itu yang dijadikan sekutu adalah malaikat yang dekat, begitu juga nabi yang diutus. Ya, wa dalil qaul ta'ala, dan dalil dari firman Allah ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surat Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid hanya untuk menyeru Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu menyeru kepada selain Allah siapapun juga. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut masjid bukan untuk membatasi tempat. Tidak boleh seorang berfaham kalau di masjid yang diseru hanya Allah, tapi kalau di luar masjid boleh dia menyeru Allah dan menyeru selain Allah. Tidak. Di mana saja tentunya dalam peribadatan, baik yang ibadat yang khas, yang umum maupun yang khusus, maupun ibadat yang am, yang umum, tidak boleh dia mempersekutukan Allah. Ya. Jadi kalau yang disebut tempatnya masjid, bukan berarti tempat-tempat yang lain boleh menyeru selain Allah. Tidak. Di dalam tafsir dikatakan dzikru ba'di likulli, menyebutkan sesuatu tempat atau sesuatu untuk menyatakan keseluruhan, larangan untuk keseluruhan semua tempat. Ya, bukan berarti dibolehkan di tempat lain menyeru selain Allah. Sama tahrim, pengharaman ini untuk kapan saja, di mana saja. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Ya. Yang kedua di dalam masalah yang kita harus ketahuinya, setiap hamba Allah hendaklah wajib mengetahuinya. Ini ada fardu ain, kewajiban setiap individu muslim, yang tidak boleh seorang suami mengetahuinya terus dia mewakili anak dan istrinya. Tidak boleh. Suami mengetahuinya dan dia harus belajar sekuat mungkin, sebisa mungkin. Begitu juga seorang istri, hendaklah dia berusaha mengetahuinya, belajar baik bertanya kepada suami ataupun belajar di majelis-majelis ilmu. Dan begitu juga anak-anak kita, karena ini fardu ain, kewajiban setiap kita, yaitu mengetahui satu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala la yardha an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak suka, ya. Lawan dari la yardha yaitu murka. Tidak rela, ya, tidak ridha apabila dia dipersekutukan, ya, di dalam peribadatan. Ya. Bal huwa wahdahu al-mustahiqqu lil-ibadah. Bahkan dia saja yang berhak diibadahi. Wa dalilu dzalika ma dzakarahu al-mu'allif rahimahullah fi qouli ta'ala. Dalil yang disebut oleh penulis kitab ini, ya Muhammad, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu annal masajid lillah fala tad'u ma'allah ahada. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, hanya untuk menyeru Allah, hanya untuk berdoa kepada Allah, maka janganlah kamu seru selain Allah siapapun juga. Dalam ayat ini Allah menerangkan fanahallahu ta'ala ayyadu al-insan ma'allahi ahadan, ya. Allah melarang agar manusia tidak menyeru atau memohon kepada selain Allah, ya, siapapun juga. Ya. Wallahu la yanha an syai' illa wa huwa la yarda. Subhanahu. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali Allah tidak meridhoinya hal itu. Apabila Allah melarang, otomatis Allah tidak meridhoinya. Tidak mungkin suatu yang dilarang terus diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin, mustahil. Maka wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yarda. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahwa Allah melarang sesuatu, otomatis bahwa Allah tidak meridhoinya sesuatu itu. Ya. Nah, wa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam ayat lain dalam surat Az-Zumar ayat 7. Wa in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum wa la yardha al-ibada al-kufra wa in tusyriku wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kamu sekalian kafir mengingkari, artinya menentang dari apa yang Allah larang, yaitu berbuat kemusyrikan atau apa, fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah Maha Kaya, Allah tidak perlu kamu sekalian. Allah tidak perlu kita. Ya, di dalam hadis qudsi yang panjang kita sudah bahas yang lalu bahwa Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Qul ya ibadi, law anna awwalukum," katakanlah wahai hamba-hambaku, seandainya di antara orang yang pertama di antara kamu sampai orang yang terakhir di antara kamu, baik dari bangsa jin di antara kamu ataupun dari bangsa manusia di antara kamu, dari yang pertama sampai yang akhir, mereka semua kafir, ya, menentang Allah, tidak beriman, yang demikian tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya, ini makna fa innallaha ghaniyyun ankum. Jadi yang perlu kitalah yang memerlukan Allah, ya, mengharapkan Allah, berlindung kepada Allah. Kita ini hamba, hamba itu budak. Dan budak bukan sekedar budak, tapi budaknya Allah, hamba Abdullah. Ya, ini predikat yang sangat tinggi. Ya, memang bahasanya abdun itu budak. Tetapi bukan budak sembarangan. Ya, bukan yang sebagaimana Nabi katakan, yang Nabi benci. Ta'isa abdud dinar, celakalah budak dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah budak dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah budak atau hamba, pakaian al-khamila. dan seterusnya. Celaka itu. Ya, budaknya manusia celaka, hina. Tetapi Abdullah, ini adalah predikat yang tinggi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain juga menyatakan seperti itu. Janganlah kamu berlebihan sebagaimana berlebihannya kaum Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Faqulu ana Abdullah wa rasuluh. Ya, katakanlah oleh kamu, aku adalah hamba Allah, budaknya Allah dan utusannya. Nah, kalau Rasulullah, hamba Allah dan utusannya, itu kemuliaannya. Sudah hamba Allah dan utusannya. Kalau kita Abdullah, hamba Allah. Ya, karena seorang hamba tentu memerlukan tuannya, bukan sebaliknya. Dan fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu. Ya, seandainya tadi dikatakan dalam hadis qudsi, ya, seandainya seluruh manusia dari yang awal sampai yang terakhir kafir, tidak beriman atau mempersekutukan Allah, menentang Allah, yang demikian tidak mengurangi kekuasaan Allah. Itulah Khalik mutlak, pencipta yang tidak bergantung dengan yang diciptakannya. Allah tidak bergantung dengan kita. Ghaniyun ankum wa la yarda 'ibadil kufra, dan Allah tidak ridha, Allah benci kepada hamba-hambanya yang kekafiran dan masuk kemusyrikan di dalamnya. Wa in tashkuru yardahu lakum, apabila kamu bersyukur yang demikian Allah ridha kepada kamu. Dan bukti syukur kita yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Bukti seorang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya yaitu hanya beribadah kepadanya. Itu bukti syukur yang pertama. Tauhid itu adalah bukti syukur seorang hamba Allah, karena dia tidak menduakan Allah, karena dia tidak menduakan dalam menyeru baik yang dijadikan seruan selain Allah itu malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus, apalagi ya manusia-manusia biasa. Ya, ini suatu atau beberapa ayat yang menjelaskan tentang betapa pentingnya tauhid atau mentauhidkan Allah dan betapa dahsyatnya perkara kemusyrikan. Nah, fa in tar di dalam ayat lain dalam surat Taubah ayat 9, fa in tarda anhum fa innallaha la yarda anil qaumil fasiqin, apabila Allah meridai mereka yaitu kaum mukminin, dan Allah tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Ya, kaum yang fasik yang mencampurkan keimanan dengan dosa-dosa, dengan kekafiran, diantaranya adalah kufur amal. Fal kufru wasyirku la yardallah subhanahu wa ta'ala, kekafiran dan kemusyrikan suatu yang tidak diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innama arsala rusula wa anzala kutuba limuharabatil kufri wasyirki walqada alaihima. Ya, dan salah satu hikmah terbesar diutusnya para utusan dan diturunkannya kitab-kitab adalah untuk memerangi kekafiran dan kemusyrikan, dan untuk memutuskan dua perkara, dan sebagai pemutus dari dua perkara itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan adalah din Allah seluruhnya, atau din ad-din seluruhnya hanya milik Allah, yaitu dinul Islam. Ya, kita bisa lihat dalam sejarah dan perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, di mana setelah dakwah al-indzar, ya, Nabi diizinkan udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ya, dalam surat Al-Hajj dan yang lainnya, diizinkan bagi mereka yang telah diperangi dan sesungguhnya mereka terzalimi. Untuk apa? Untuk memerangi mereka yang telah memerangi. Ya, jadi perang tentunya kalau kita lihat sejarah itu telah melalui proses yang panjang. Ya, tidak begitu saja muncul peperangan. Ya, yaitu dengan adanya dakwah. Ad-da'wah wal indzar qabla al-qital. Dakwah dan ancaman sebelum adanya peperangan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Al-fitnah kama qala Imam Malik al-kufur. Ya, fitnah adalah kekafiran. Jadi salah satu hikmah diizinkannya, dibolehkannya berperang atau jihad di makna qital setelah dakwah, setelah indzar dan seterusnya, maka untuk menghilangkan menghapuskan fitnah, dan hendaklah din yang berada di muka bumi ini kulluhu lillah, seluruhnya adalah milik Allah, yaitu dinul Islam. Anallahu la yardha bil kufri wasyirki fa innal wajib 'alal mu'min an la yardha bihima. Apabila Allah tidak ridha dengan kekafiran dan kemusyrikan, maka wajib atas setiap mukmin untuk juga tidak ridha dengan keduanya. Maka mustahil seorang disebut mukmin tapi cinta atau menyukai perkara-perkara kekafiran. Ya, seorang disebut muslim, mukmin, KTP-nya Islam, tetapi senang, ya, dengan perkara-perkara kekafiran atau tanda dari kekafiran, ini mustahil. Baik kufur akbar, kemurtadan, atau kufur asghar atau kufur amal seperti meninggalkan sholat, ya, atau perbuatan-perbuatan yang menyerupai orang kafir, itu tidak mungkin seorang ridho dengan perkara-perkara itu apabila dia seorang mukmin. Mestilah dia membenci dengan perkara-perkara itu. Li'annal mu'mina ridahu wa ghadabahu tabi aridallahu wa ghadabahu. Ya, karena ridhonya seorang mukmin dan murkanya seorang mengikuti ridha Allah dan murkanya Allah. Apa yang Allah ridhoi, orang mukmin mestilah ridho kepadanya. Dan apa yang Allah benci, mestilah dia juga benci dengan apa yang Allah benci. Nah, ini adalah sudah konsekuensi seorang mukmin. Ya, yaghdhabu lima yaghdhab. Dia benci dengan apa yang Allah benci. Wa yardha bima yardahu azza wa jalla. Dan dia ridho, senang, suka dengan apa yang Allah ridho. Allah ridho tentang tauhid, Allah ridho tentang sunnah. Allah benci dengan kemusyrikan, Allah benci dengan perkara bid'ah. Seorang mukmin hendaklah ridho, cinta, senang dengan tauhid dan terus dibuktikan dengan belajar, belajar dan belajar serta mengamalkan hingga akhir hayatnya. Setelah itu mendakwahkan dan sabar di dalamnya. Inilah konsekuensi seorang mukmin. Ya, ridho dan marahnya, senang, suka dan bencinya diatur. Ya, subhanallah. Jadi tidak bukan semau kita. Ya. Dan ini bentuk yang sehat. Ya, bukan orang mukmin tidak boleh benci. Ada yang harus dibenci, yaitu kemusyrikan. Boleh dia benci dengan kemusyrikan. Ya. Benci merah, kalau Rasulullah SAW itu benci dengan sesuatu merah, urat-uratnya keluar, matanya melotot, itu benci berarti, ya, dan itu harus tersalur. Orang nggak ada bencinya itu atau ya stres, ya, atau pingsan, ya, dia harus marah dengan perkara-perkara yang dibenci Allah. Makanya dalam khutbah Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suaranya terdengar sampai jauh, urat-uratnya keluar. Ya, dan itu sehat. Orang melampiaskan kemarahannya, kebenciannya, itu sehat. Tapi caranya bagaimana? Ya benci yang dibenci Allah. Dan orang melampiaskan kesukaannya, kesenangannya, itu juga sehat, seger dia, fresh. Itu apa yang disuka Allah, apa yang diridai Allah, itu tauhid. Ya, ya. Jadi ini harus, inilah fitrah manusia. Al-Islam dinul fitrah. Islam sesuai dengan fitrah. Ada rasa benci, ada rasa ini. Bukan hanya cinta aja, bukan hanya senang aja, tidak. Ada rasa bencinya. Ya. Begitu. Maka orang mukmin memang orang yang terkait, terikat. Terikat dengan apa yang Allah telah tetapkan. Nah, makanya kita disebut setelah dewasa mukallaf. Orang yang terbebani, ya, orang yang terbebani, ya. Maka wa kadzalika idza kana Allah la yadul kufra wala syirk wala syirka fa inna la yaliku bil mu'min ayyarda bihima. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekafiran dan kemusyrikan, maka seorang mukmin tidak patut, ya. Sebaliknya, yaitu mencintai kekufuran dan kemusyrikan, tidak mungkin. Wasyirku amruhu khatirun, dan kemusyrikan adalah perkara sangat dahsyat. Khatir, sangat bahaya. Ini penyakit menular. Berapa banyak kedokteran menghabiskan dana besar-besaran untuk mencegah penularan penyakit. Ya, penyakit apa? Penyakit fisik. Ada apa, penyakit ini, penyakit ada imunisasi. Dana di dunia, dana besar, dana kesehatan ini besar. Padahal ada yang lebih dahsyat dari penyakit fisik, yaitu penyakit akidah, asyirik, kemusyrikan. Ya, berapa uang yang telah kita keluarkan untuk diri kita, untuk anak istri kita, untuk supaya anak-anak diri kita, anak kita terimunisasi dari kemusyrikan, dari penyakit syirik. Berapa harta sudah keluar? Dan berapa harta sudah keluar dari kita untuk menjaga diri kita, anak istri kita, dari supaya tidak kena penyakit fisik. Ya. Dengan imunisasi, dengan check up, medical check up tiap bulan ke rumah sakit dan seterusnya. Tapi sudahkah kita cek istri kita atau diri kita sejauh mana perkara kemusyrikan ini sudah bersih, ya, yang mengganggu tauhid kita, yaitu syirik, sudah bersih dari diri kita. Sudah sejauh mana seorang suami mengetahui istrinya juga sudah bersih dari segala penyakit kemusyrikan. Jangan-jangan suaminya kerja, istrinya minta diramal. Atau suaminya gajinya gak naik-naik, istrinya kedukun supaya suaminya mudah naik gaji. Atau suaminya kerja, ngaji, kerja, istrinya masih ke tempat-tempat seperti itu untuk supaya karir suaminya maju. Atau yang paling parah, suaminya dibentengi supaya gak kawin lagi. Ya, cari dukun yang paling sakti, ya. Kalau nggak punya duit, saya mah kuat, kata istrinya. Ya, lapar mah kuat, asal jangan kawin lagi, musibah. Ya. Dikasih dukun yang paling sakti. Ini pak, gambarnya pak, tolong suami saya kalau ngeliat muka perempuan lain, pokoknya nggak tertarik, cuma nama dengan saya aja. Apakah istri kita sudah bersih dari perkara-perkara itu, anak-anak kita? Ya, maka wasyirku amruhu khatirun. Kemusyrikan ini perkara yang sangat dahsyat. Ya. Harus kita tahu sejauh mana bersihnya kita. Ya, tentu berproses, tapi harus sungguh-sungguh. Ya, sesuatu itu pembersihannya proses, tapi harus bersungguh-sungguh. Dan kita tidak boleh merasa tenang hanya untuk diri kita aja sehat, karena perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya, antara yang menyeret ke api neraka yang terbesar, yang paling bahaya adalah syirik. Dan na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan itu, niscaya Allah tidak ampuni. Ya, ayat yang biasa selalu kita ulang-ulang di dalam surat An-Nisa ayat 84, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apabila dia dipersekutukan, dan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Waliyadzu billah. Sudahkah biaya kita, dana kita, ya, tenaga kita, waktu kita itu dihabiskan untuk imunisasi anak dan istri kita, diri kita, anak dan istri kita dari penyakit yang namanya syirik? Jangan pernah menganggap remeh anak kecil, nanti aja kalau udah besar baru. Rasulullah SAW ya menanamkan hal ini ya kepada Hasan, Husain itu sejak kecil. Kepada sepupunya Ibnu Abbas yang belum 9 tahun atau 9 tahun itu sudah ditanamkan. Ya, hadis yang panjang ya yang semua kita hafal insyaallah, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada gulam, yaitu Ibnu Abbas umurnya 9 tahun. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka bikalimatin. Wahai anak kecil, aku ajarkan kamu dengan beberapa kalimat. Ihfadullaha yahfaduk. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadullaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kau akan jumpai pertolongannya di mana saja. Inayahnya, pertolongannya, murqabahnya di mana saja, di hadapan kamu. Amamah di mana, di hadapan kamu. Fa idza sa'alta fas'allaha. Kalau kamu minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Ini apa? Tauhid semua. Anak 9 tahun enggak diremehkan oleh Nabi, karena memang dari kecil imunisasi, pencegahan supaya tidak terjerumus kepada kemusyrikan ditanamkan sejak kecil oleh Nabi SAW, sepupunya ya, Ibnu Abbas. Kalau kamu minta, minta pada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan pada Allah. Fa'alam ketahuilah, seandainya annannas kaitama'at, seandainya manusia berkumpul ala ayan fa'uka untuk memberi manfaat kepada kamu, la yanfa'u, enggak akan dapat memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, illa kecuali telah atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Apa ini? Tauhid. Enggak akan dia mencari manfaat kepada orang lain. Dan padahal Nabi SAW seorang Nabi. Artinya seandainya Nabi hanya bilang, kalau kamu perlu apa-apa, bilang aja sama saya, nanti saya doain kepada Allah. Nabi mengajarkan langsung kepada Allah. Tapi kalau kita, kepada anak-anak kita, apa yang kita ingin? Tenang aja nak, bapak masih hidup. Kalau ada apa-apa, kasih tahu aja bapak. Kalau minta bantuan, kasih tahu aja bapak. Anak istrinya juga begitu. Ya. Anak dibuat bergantung dengan bapaknya. Ini bukan tauhid, ini bukan ajaran tauhid. Ya. Anak diajarkan bergantung dengan bapak. Takut dengan guru, apalagi takut sama polisi. Nah, akhirnya kalau bergantung dengan bapak, begitu susah keadaannya, bapaknya gak sanggup, gak mampu mencukupi, galau dia, stres, putus asa, ya, akhirnya lari dari rumah. Kenapa? Ah, bapakku udah gak mampu, katanya begini-begini, gak taunya segitu aja, mau ini gak, nah, begitu. Karena dari kecil ibunya mengajarkan untuk bergantung dengan bapak, takut dengan bapak. Atau di sekolahan takut dengan guru. Ulangan takutnya dengan pengawasan guru, bukan dengan Allah. Ini rapuh, pendidikan yang rapuh. Kita tidak mengenalkan tauhid dari kecil pada anak-anak kita, pada diri kita. Akhirnya terjadilah generasi yang rapuh, yang jauh dari Allah tapi dekat dengan makhluk-makhluk yang rapuh. Ya, bergantung kepada orang tua, bergantung dengan atau seorang pegawai bergantung dengan bosnya dan seterusnya. Padahal Nabi mendidik tauhid. Kalau kamu minta, wa idza sa'al fas'alullaha, mintalah sama Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mintalah pertolongan. Ini tauhid. Ini imunisasi pencegahan. Sebelum nanti lari ke dukun, sebelum dia nanti lari ke peramal, sebelum dia nanti lari kepada orang-orang yang dianggap pintar. Dari kecil Nabi sudah bentengi seorang anak kecil 9 tahun dengan untuk bergantung kepada Allah. Karena tauhid suatu perkara yang besar, yang harus dari kecil dan teliti. Kapan anak-anak kita ajak seperti itu? Untuk hanya bergantung kepada Allah. Bapak ini makhluk, lemah, bisa mati, bisa gak punya apa-apa, bisa yang dipunyai musnah semuanya. Sekarang kita memiliki rumah dan apa, tetapi ini suatu saat apabila Allah ambil selesai, maka bergantunglah kepada Allah. Pernahkah kita ajarkan anak-anak kita sambil makan, ya sambil jalan, ya, di mobil kita... kita tanamkan untuk bergantung kepada Allah. Kalau kamu minta, mintalah pada Allah. Ini jangan dianggap remeh. Nabi menanamkan sehingga Ibnu Abbas sampai dewasa menjadi ulama, ya. Dan tauhid para sahabat tidak diragukan. Al-udul, para sahabat itu adil dan tauhidnya tidak diragukan. Allah redha. Radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Salah satu yang Allah redha kepada mereka karena tauhidnya. Tauhid para sahabat sudah jauh, sudah tinggi. Sehingga Umar radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad bersih sekali. Ya Hajar antal Hajar, wahai batu, engkau adalah batu. Enggak beri manfaat, enggak beri mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium, aku enggak mau mencium. Ini apa nih? Tauhid. Anak kita jangan-jangan Mbak Hajar Aswad dikasih batu dari anak kecil aja. Kemarin ramai di kita. Batu siapa itu? Ponari ya? Mana udah tuh batunya? Ditaruh di museum. Ramai enggak? Ramai. Ribuan orang datang. Batu yang enggak punya sejarah. Memang zaman jahiliyah, pada zaman Nabi Nuh, ya, itu membuat patung dari batu. Tapi di dalam syarahnya, di dalam ayat menyatakan yang disebut itu orang-orang soleh. Lata Uzza, itu orang soleh. Dibikin patung, ada sejarahnya. Enggak sembarangan syirik mereka. Enggak asal syirik. Ada sejarah. Oh, ini orang soleh, memberi makan orang haji, ini orang soleh, baru dibikin patung, baru kuburannya, baru disembah. Enggak sembarangan. Dia syirik juga, tapi ilmiah. Kalau kita ini asal syirik sekarang. Batu anak kecil, batu mirip sapi, batu apa aja, enggak ada sejarahnya. Hah? Kuburan belum tentu soleh, diminta, ininya diambil. Solehnya aja enggak jelas. Ya, sejarahnya juga enggak jelas. Ada yang terdampar dari laut kemana itu. Yang bawa periuk itu. Bawa-bawa periuk. Enggak tahu soleh apa enggak. Tapi ramenya kayak apa. Apalagi jelas kesolehannya. Ya, katanya mati di laut. Kuburannya di situ. Ya, itu pembelaannya kayak apa. Permintaannya kayak apa. Ya kan? Jadi kita ini memang lebih parah dari orang musyrik zaman dulu. Zaman dulu tuh syirik, ya syirik. Tapi kalau dilihat ada sejarahnya. Enggak sembarangan mereka ambil orang yang dipuja, orang dijadikan persekutuan. Makanya itu ada nama-nama besar itu dalam surat Nuh. Ya, wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Lima berhala punya sejarah kepahlawanan dan karismanya tersendiri. Kalau sekarang asal aja. Berarti lebih parah. Ya. Kemusyrikannya itu asal syirik. Ya, orang dianggap ini enggak mengamalkan ini langsung. Ya. Begitu. Na'udzubillah. Ya. Jadi wasyirku amru khatirun. Syirik adalah perkara yang sangat dahsyat. Sehingga Allah ancam bagi mereka yang mati dalam keadaan syirik tidak akan diampuni. Artinya enggak tobat, enggak sempat tobat tidak akan diampuni. Kalau tidak diampuni otomatis neraka. Otomatis neraka. Nah ini kita harus perhatikan. Sudah sejauh mana kita memprotek diri kita, anak istri kita. Berapa biaya yang sudah kita habiskan. Tenaga, waktu. Dihitung. Sebanding gak dengan biaya yang kita habiskan untuk memprotek anak istri kita dari penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Sebanding apa tidak? Kalau enggak, malulah kita. Ya. Malulah kita kepada Allah karena harta yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa kita hanya perhatikan fisiknya saja. Kesehatan, 4 sehat 5 sempurna, makannya teratur, 4 sehat 5 sempurna. Ya, itulah. Kadang-kadang kita ini tidak adil. Belum 50% juga belum, bahkan sama sekali di antara orang tua yang ada juga yang tidak sama sekali memperhatikan anak-anaknya. Ya. Sehingga dibiarkan lepas begitu saja apa yang ditonton, apa yang di ini ya, baik itu perkara-perkara kemusyrikan. Coba, siapa yang paling banyak beli buku Harry Potter di Indonesia? Enggak tahu, alhamdulillah. Waduh, masya Allah, tauhidnya mantap-mantap nih. Wow. Mudah-mudahan begitu ya. Enggak tahu ya, Harry Potter, jangan sampai tahu. Tapi itu buku best seller di dunia. Siapa penulisnya? Yahudi. Apa isinya? Syirik, sihir. Apa bab anak-anak kita tidak baca? Tidak nonton? Tidak dengar? Tidak menceritakan? Bahkan di antara anak-anak kita ada yang menghayal. Sapu emaknya dipegang gitu. Kapan terbang-terbang ini? Ya, gayanya sudah gaya Harry Potter. Na'udzubillah. Anak orang Islam. Anak-anak kita. Oh, kan masih anak-anak, biarkan aja bebas, enggak apa-apa. Nanti juga pada waktunya dia akan paham. Loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan dengan Hasan Hussein masih kecil, dengan Ibnu Abbas umur 9 tahun. Ya, jangan dianggap remeh. Bacaan. Jadi kalau tahu anak di rumah baca, punya nyimpan atau pinjam buku itu atau nonton, harus didakwain dulu bahwa itu adalah kemusyrikan, itulah ciptaan orang-orang Yahudi untuk memecatkan umat Islam dari tauhid kepada sihir. Nanti anak-anaknya terpengaruh, nggak belajar, yang penting baca mantra, ya. Kan begitu. Gak bergantung lagi kepada Allah. Ini jangan dianggap remeh buku-buku seperti itu, bacaan-bacaan seperti itu. Dulu waktu kecil gak tahu yang selain ini ada buku Anderson, ada Peri yang sudah pakai bintang itu. Itu kita udah diajarin kemusyrikan sejak itu, komik-komik itu. Nah, seumur saya dulu enggak TV jarang kan, tahun-tahun 70-an, ya TV di kelurahan, malas. Nah, tapi buku itu banyak. Apa isinya buku itu? Ya, komik-komik seperti itu, Kita disuruh percaya dengan peri-peri itu, minta sama itu, gambarannya seperti itu. Terus kalau yang komik Indonesia ya enggak jauh ya dari dewa-dewa ya, kesaktian-kesaktian seperti itu ya. Nah, ini kalau kita abaikan ya generasinya begitu lemah, jauh daripada tauhid dan mendekati kemusyrikan. Makanya apa aja jadi laku, yaitu batu anak kecil laku, ntar ada apa lagi laku, ini laku ya. Satu, tekanan ekonomi. Dua, ya rumah sakit mahal. Tiga, ya, banyak macamnya lah, lemah ya, akidahnya. Sehingga seperti itu orang dianggap pintar, orang bisa ngobat begini itu cepat. Cepat di Indonesia ini cepat. Ya. Mereka enggak pedulikan masalah akidah, tapi yang mereka tolak ukurnya materi. Ah, ini kan murah, kalau rumah sakit mahal. Nauzubillah. Padahal itu lebih mahal. Apa yang dibayar? Akidah. Seandainya masuk rumah sakit 100 juta tapi bersih akidah kita, misal, terus pakai cara itu cuman 10 juta, lebih mahal itu. Kalau pakai cara kemusyrikan 10 juta, lebih mahal daripada rumah sakit yang 100 juta. 100 juta itu materi, 10 juta plus akidah itu mahal. Kalau mati, nah Allah gak akan ampuni, na'udzubillah. Ya, ini yang harus diperhitungkan. Jadi sejauh mana kita protek untuk diri kita, untuk anak istri kita, untuk saudara kita yang kita cintai, agar mereka jauh dari perkara kemusyrikan, karena kemusyrikan adalah perkara yang besar. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dalam surat Maidah ayat 72. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah telah haramkan atasnya jannah. Haram masuk jannah. Kemana itu orang? Ke neraka. Kalau Allah sudah haramkan orang masuk jannah, otomatis mana? Neraka. Otomatis. Enggak ada tempat selain surga dan neraka. Ya. Sebagaimana orang Mu'tazila bilang, al-manjila baina manjilatain. Ada tempat suatu tempat di antara dua tempat, tidak ada. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 tadi Allah menyatakan barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah mengharamkan bagi dia jannah, haram. Artinya mati dalam keadaan syirik, gak mau tobat. Ya. Maka haram bagi orang itu jannah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa maludzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Enggak ada lagi penolong. Kalau di dunia mungkin ada penolong-penolongnya, anak buahnya ya, orang yang berkhidmat kepadanya dan seterusnya. Tapi nanti wa maludzalimina min ansar. Coba, kemusyrikan Allah kaitan dengan kezaliman. Karena memang dalam surat Luqman dikatakan inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Manusia enggak lepas daripada kedzaliman, mendzalimi dirinya ya, membiarkan bodoh itu kedzaliman dan seterusnya ya. Kalau kita tidak mendzalimi diri kita ya, sekarang kalau kita punya anak enggak mau mandi, enggak mau sikat gigi, enggak mau makan nasi yang disediakan ibunya, maunya makan makanan yang yang enggak bagus. Apa kita sebut dia menganiaya diri, zalim. Bisa susah orang tuanya. Bayangkan kalau seminggu enggak mandi, enggak mau sikat gigi, enggak ada yang kuat dekat dia. Mesti kita cari motivator, cari untuk menasehati anak kita karena kita udah enggak mempan dengan kita. Cari psikolog ya, dokter ahli jiwa anak-anak untuk bisa menasihati. Sibuk. Kalau ada anak seperti itu, enggak mau makan, enggak mau apa, enggak mau mandi, enggak ini, mesti orang tua sibuk. Ya kan? karena orang anak ini mendolimi dirinya. Dan kita juga akan sibuk, ya. Tetapi ada kedoliman yang lebih dahsyat daripada kedoliman seperti itu, yaitu apa? Kemusyrikan. Masa anaknya nonton Harry Potter, kagum, apalagi itu film-film yang sihir-sihir ini banyak, bukan Harry Potter aja. Halo, kartun-kartun apa tuh? Avatar. Tenaga api, tenaga uap, enggak tahu lah tuh. Masa anaknya nonton dibiarin aja. Dibilang, "Nak, itu bohong itu ya. Itu kalau diyakini syirik gitu." Itu begitu. Mintanya sama api, mintanya sama air, begitu. Jangan dikasih nonton begitu saja. Dia telah menzalimi dirinya sejak kecil, yaitu dengan tontonan-tontonan, bacaan-bacaan yang kemusyrikan. Masa kita tenang? Tadi enggak mandi 5 hari bingung. Anak kita enggak mandi 5 hari bingung, tapi tiap hari nonton kemusyrikan tenang. Aneh. Ini orang tua yang aneh. Padahal dua-duanya kedoliman, dan membiarkan dirinya masuk informasi kemusyrikan itu lebih dolim daripada enggak mandi 5 hari. Enggak mau makan. Gundah gulana enggak kalau punya anak 5 hari enggak mandi, enggak mau makan. Stres, goncang. Tapi kok tenang, anak-anak tiap hari nonton seperti itu. Kalau ini yang terbang-terbang gitu, yang minta sama wali lah inilah itu, ya, yang pakai ngejar setan pakai apa tuh, tasbih, itu nggak apa-apa. Padahal itu sedang mendolimi dirinya, ya, memasukkan informasi kemusyrikan adalah kezaliman. Kenapa seorang tua tenang dengan apa yang dibaca, apa yang ditonton, apa yang dikonsumsi anaknya? Berapa banyak tempat-tempat rehabilitasi anak yang terkena obat, tapi mana rehabilitasi untuk anak-anak yang telah terpengaruh kemusyrikan? Ada nggak rehabilitasinya? Nggak ada. Ini anak sudah terpengaruh Harry Potter nih. Tolong Ustaz, ini taruh tempat di mana? Ya, ini udah terpengaruh ilmu-ilmu yang begitu. Kita harus tahu anak kita sudah sejauh mana, ya, terkena penyakit syirik, sehingga dia tidak bergantung hanya kepada Allah, bergantung kepada orang tua, bergantung kepada guru, kalau kerja bergantung kepada bosnya, atau bergantung kepada orang lain, ya. Padahal yang harus dia bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya jelas, ya. Ini jadi kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat dahsyat, ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sini juga ayatnya wa malid dzalimina min ansar. Sesungguhnya tidak ada bagi orang zalim itu penolong nanti, tidak ada. Yaitu orang-orang yang syirik, ya, tidak ada penolongnya nanti. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yushrik bi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bi syai'an dakhala an-nar. Rawal Bukhari dalam kitab al-ilm, dan juga Muslim dalam kitab al-iman. Di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjumpai Allah kemudian dia tidak mempersekutukan sedikit pun, maka dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang menjumpai Allah, maksudnya mati, dan dia syirik, melakukan kemusyrikan dengannya, ya, maka dia akan masuk neraka. Fal iyadu billah. Jadi sekali lagi, ya, ini untuk kita semua, ya, marilah. Ya, kalau kita menghabiskan dana yang besar untuk agar anak-anak kita sehat secara fisik, cerdas otaknya, akalnya, ya, namun kita juga harus lebih peduli lagi, ya, agar anak kita sehat akidahnya, ya, tauhidnya, ya, dinnya, tidak bergantung dengan perkara-perkara yang rapuh. Ya, dan tidak sembarangan di dalam membaca. Taruhlah anak kita tidak mau, masih anak-anak kan enggak mau baca-baca buku agama. Ya, seperti kita baca ini, ya. Ya, anak-anak kita mungkin belum tentu mau, tapi janganlah ya kepada perkara-perkara yang musyrik. Kalau dia mungkin main game tidak bisa dicegah, itu enggak ada masalah. Tapi lihat juga, cari gamenya. Ya. Game juga hati-hati. Ada game-game tertentu yang pada saat tertentu mintanya sama ini. Hati-hati, bisa juga disusupi ke apa dalam game-game yang kita lihat yang anak-anak kita main. Ya, sudah masuk waktu ya, kita cukupkan, nanti kita teruskan habis Isya dengan tanya jawab ya insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.